Selamat sore Pak Suteja. Silahkan. Iya, itu bagus sekali Pak Yusuf Kala, Pak JK dengan pendapatnya. Karena banyak pelajaran yang tidak sesuai dengan mata pelajaran dipelajarin, seperti sejarah dan lain-lain. Itu buat apa dipelajarin? Nanti kalau sudah kerja tidak kepakai semua. Terima kasih. Pak Leo. Iya Bu, saya juga komentarnya sama. Orang kerja tuh nggak dipakai, kenapa sampai 15 mata pelajaran kurang lebih begitu? Nah sebenarnya pelajaran yang penting aja di ini. Kenapa Yusuf Kalla sekarang juga baru kemukakan? Tahun 2004 sampai 2009 kan Yusuf Kalla jadi wakil presiden kan? Nah ini terlambat juga nih. Ya udah biarin aja lah. Terima kasih. Pak Arifin silahkan. Iya. Menurut saya sih ya pendapat Yusuf Kalla oke-oke aja sih. Cuma sih memang benar sih pendapat yang telepon yang tadi. Dia dulu jadi wakil presiden dulu kok dia nggak lakukan sesuatu juga gitu loh. Ini seolah-olah dia ini pencitraan sekarang kok. Sekarang oh punya ide harus begini begitu. Ya memang sih dari dulu orang juga udah tahu pendidikan di Indonesia ini begitu tamat, walaupun S1, S2, S3 itu nggak kepake di dunia kerja. Kalau seharusnya memang harus diperbaiki, ya memang di sekarang ini memang kelihatannya ya apakah pemerintah Jokowi sama perbaiki dari sekarang, ya kita lihat aja hasilnya 10 tahun ke depan. Menurut saya begitu. Terima kasih. Iya, Amin, bagaimana komentar Anda? Komentar saya paling gampang, efisien, cepat. Ganti Hong Sui-nya aja. Hong Sui-nya kurang bagus. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Nidio. Selamat sore Sunina. Saya setuju sekali dengan omongan Pak Yusuf Kalla. Memang pendidikan kita itu cenderungnya mengikuti pola Belanda. Misalnya matematika harus hafal rumusnya segala macam. Jadi di sini kita sebetulnya bukan hafal rumusnya, tapi pengertiannya itu yang penting. Jadi orang boleh buka open book, boleh buka catatan untuk menghemat memorinya gitu loh. Jadi diujikan itu terutama banyak memorinya, seperti pemahaman Pancasila. Sila pertama itu maksudnya apa? Mestinya ditanyain gitu. Terus kedua materinya itu maksudnya apa gitu lah. Nah itu dan sebagainya. Jadi dari situ akan terjadi peresapan daripada ilmu itu sendiri gitu loh. Jadi saya senang itu mengenai masalah pendidikan, masalah pembaruan itu dengan Pak Yusuf Kalla. Jadi nanti yang akan diteskan mahasiswa itu harus mengajukan suatu topik atau makalah di dalam ujiannya itu. Dan itu ujiannya lisan sifatnya. Jadi dari situ akan kelihatan mahasiswa yang pintar akan mengajukan masalah-masalah yang sangat apa namanya populer dan sangat tepat guna gitu. Jadi yang kurang pintar mereka akan mengajukan masalah-masalah yang memang kurang gitu bagus gitu. Itulah kira-kira. Okay. Jadi, terima kasih Pak Didio. Pak Jimmy, silahkan. Sorry. Ya. Simple, saya nggak melihat relasinya antara apa dua topik yang dibicarakan oleh Pak Yusuf Kalla. Yang pertama adalah tidak konsisten dalam mungkin maksudnya dari para penentu kebijakan pendidikan ya, tidak konsisten. Yang kedua adalah metode belajar. Saya nggak merasa kedua hal ini terkait dengan erat. Jadi kayaknya Pak Yusuf harus elaborasi lebih jauh lagi tentang apa yang maksudnya yang akan dibicarakannya. Terima kasih. Pak Heri. Ya, selamat sore Bu. Silakan. Ya, saya pikir Pak Yusuf Kalla ya selalu berpikir secara pragmatis dan selalu ada ide-ide yang baik. Cuma persoalannya di negeri kita untuk mengaplikasikan ide-ide baik itu yang kadang-kadang sulit sekali. Jadi barangkali apa yang dimaksud dengan Pak Yusuf Kalla, kurikulum kita itu berubah-berubah terus. Kemudian yang dikatakan metode, barangkali yang diperlukan sekarang ini adalah cara pengajaran yang dua arah, Bu. Saya perhatikan anak-anak kita sekarang belajar itu, cara belajarnya itu satu arah. Hanya mendapat masukan dari guru. Karena guru mengajar juga berdasarkan kurikulum yang ada. Padahal yang menurut saya yang jauh lebih penting, barangkali juga Pak Yusuf Kalla punya pandangan adalah metode yang dua arah. Mungkin anak-anak harus dimulai dengan diskusi. Kemudian porsi yang sifatnya teori itu barangkali harus dikurangin. Saya terus terang nggak begitu ngerti. Anak saya yang besar itu kuliah sekarang. Kuliah di arsitek. Bahkan di kuliah pun masih ada pelajaran yang menjadi mata kuliah umum yang harus dipenuhi SKS-nya itu seperti bahasa Indonesia. Apakah bahasa Indonesia itu kurang dipelajari waktu di SMP maupun di SMA? sampai di SM, sampai kuliah pun harus ada beberapa mata umum wajib itu. Jadi barangkali yang Pak Yusuf Kala maksudnya itu metode belajar itu harusnya dua arah, porsi itu diperbanyak supaya anak-anak itu mandiri gitu loh Bu. Okay. Karena saya yakin universiti yang bagus, yang agak modern, yang kiblatnya mungkin barangkali keluar, itu udah mulai menerapkan. Sementara kita yang begini, ketinggalan, anak-anak itu nggak tough, nggak kuat untuk diskusi nantinya. Padahal era globalisasi itu diperlukan kemampuan untuk berargumentasi. Baik, Pak Heri, terima kasih banyak. Dan mitra bisnis yang bergabung, halo, selamat petang Pak Heri. Selamat petang Pak Heri. Silakan Pak Heri. Ya, saya setuju dengan pendapat Pak JK yang sangat gini ya, berpikir maju. Dan sebenarnya Indonesia itu bisa melihat dari negara-negara lain yang lebih maju, yang menerapkan sistem belajarnya itu benar-benar sesuai dengan minat gitu ya. Jadi tidak perlu diajarkan semua terlalu banyak, terus kemudian akhirnya baru ketemu minatnya pas di university terlalu terlambat, dan untuk kreativitas anaknya sendiri jadinya waktunya itu habis untuk belajar hal yang sebenarnya kurang diperlukan gitu. Kalau mereka memang suka, mereka bisa belajar sendiri. Kalau kita lihat di Amerika atau di negara-negara yang sudah maju, mereka sistemnya belajarnya juga cuma mungkin hanya 5 mata pelajaran atau tidak sampai sebanyak itu. Dan sama Indonesia terlihat kalau di Olimpiade banyak menang gitu ya, tapi setelah sampai lulusan universitinya ternyata yang jadi profesional-profesional yang berhasil bahkan terkenal itu sangat jarang. Jadi itu yang menyebabkan kenapa sistem di Indonesia ini sebenarnya tidak bagus gitu, dan metodenya harus diganti. Jadi saya sangat setuju dengan Pak JK, dan semoga dengan adanya Pak Anies Baswedan juga sebagai Mendiknas ini bisa berubah lebih bagus dan yang pasti lebih efisien, karena tiap tahun jangan sampai ganti buku, itu biayanya mahal. Terima kasih. Pak Leo, petang Pak Leo. Sudah tersambung kembali, halo petang Pak Leo. Ya, petang Pak Gary. Saya bilang sih Pak, itu adik saya kuliah di UGM bisa aja tuh. Itu adik saya kuliah teknik kimia di ITB ranking 1 juga tuh, gak ada masalah. Udahlah, Yusuf Kala sudah tua aja ngurus-ngurus gitu. Yang penting sediakan lapangan kerja. Kalau banyak-banyak ribet pendidikan juga percuma kalau gak ada lapangan kerja. Iya kan, lapangan kerja yang perlu. Terima kasih. Terima kasih Pak Leo. Kita beralih ke Pak Honi. Petang Pak Honi. Iya, selamat malam. Silakan Pak Honi. Iya. Saya sangat setuju dengan Pak Yusuf Kala, karena kurikulum sepengetahuan saya dari saya tahu dari tahun 70-an sampai sekarang itu bermasalah terus. Karena memang ada hal-hal yang prinsip yang nggak pernah disentuh. Itu ya metodologi salah satu. Metodologi kita itu masih one way, memang bukan diskusi. Ya, tapi nggak hanya metodologi, sebenarnya materi. Materi juga itu yang sangat bermasalah. Materi kita itu sangat tidak tepat umur, karena yang buat itu para guru bukan para pendidik. Beda antara educator dan teacher. Kemudian materi menekankan pada konten, itu pada teori yang hafalan kita lihat, itu nggak ada gunanya konten itu. Hari ini saya hafal untuk tes, besok lupa. Yang materi itu harus menekankan pada keterampilan sebenarnya, mengembangkan keterampilan. Keterampilan sekali dikuasai itu dimiliki seumur hidup, gitu. Jadi materi sebenarnya, kemudian instruksinya, itu materi satu macam untuk semua kemampuan. Padahal kita tahu dalam kelas, nggak usah banyak-banyak, 20 anak aja, itu kemampuannya berbeda. Materinya harus didesain memang berbeda, tidak bisa one for all. Jadi memang harus di overall. Mudah-mudahan Pak Anies Baswedan melihat ini supaya enggak robot-robot terus kurikulumnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Honi. Kita beralih ke Pak Minggus. Petang Pak Minggus. Halo. Ya, silakan Pak Minggus komentarnya. Jadi komentar saya begini ya, untuk pendidikan. Jadi dalam pendidikan kan variabelnya bukan hanya metode. Ada guru, ya. Kita harus juga perhatikan kualitas guru kita dinilai seperti apa. Juga bangunan sekolah, infrastruktur, juga harus diperhatikan. Jadi perbaikannya tidak hanya satu variabel, tapi secara menyeluruh. Gitu. Jadi secara simultan semua diperbaiki pendidikan ini. Komentar saya begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Minggus. Sudah ada mitra bisnis yang bergabung. Halo, selamat malam Pak Yos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Iya, saya rasa yang perlu dirombak itu bukan metode pengajarannya, Bapak. Yang perlu dirombak adalah mental dari setiap menterinya. Karena setahu kami, setiap menteri aturan baru, bahkan buku-bukunya pun baru. Hal ini semoga saja dengan adanya Bang Anies Baswedan menjadi Mendikbud akan menjadi lebih baik. Selamat malam. Terima kasih, Pak Yos. Selamat pagi Pak Zainal. saya sih bukan ahli pendidikan ya, tapi kalau pendapat saya, pelajar di sekolah kita itu terlalu banyak, jadi kurang mendalamnya. Kurang mendalamnya itu mengumpulkan yang ahli dalam pendidikan ya. Depan itu maka kita harus membenarkan kegagalan kita kan. Selama ini kalau kita ajak orang maju, dia belakang-belakang. Ada yang bilang kita bukan jajah Belanda lah, ada yang kita orang kayak itu memang nasibnya begini lah. Itulah pola pikir yang harus diubah. Itulah sudah di pemerintah. Baik, terima kasih Pak Zainal. Pak Deden, selamat pagi. Pagi Bu. Itu yang perlu dirubah adalah tuh orang-orang atasnya ya. Jadi bukannya metodenya ataupun apanya, mentalitinya itu harus dirubah dulu. Jadi membuang segala kepentingan pribadi. Kalau lihat dari tenaga pendidik, tenaga pemikir, tenaga litbang, kita gak kekurangan. Yang kekurangan kita adalah terlalu ambisi masing-masing dengan mereka punya ideologi, mereka punya ide secara pribadi ya. Tapi sebaiknya itu dibuang lah kalau untuk kepentingan nasional. Terima kasih banyak Ibu, selamat pagi. Osman, selamat pagi. Pagi, saya kira pengajar kita luar biasa ya, dosen-dosennya bagus. Masalahnya adalah pejabatnya, pemegang pangku kekuasaan itu senang sekali membawa wilayah pendidikan ini ke arah-arah politik. Jadi setiap kali ganti menteri, ganti kurikulum, apalagi ya yang lebih cilakanya dibawa ke bisnis, dibisnisin. Nah itu yang bikin rusak. Bangsa kita ini dulu banyak orang lain belajar ke kita. Sekarang kita balik, kita konsentrasi. Ada individu-individu kita yang sangat unggul, yang diterima di luar, tapi secara bangsa kita sangat lemah. Terima kasih. Terima kasih Pak Osman.